Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Para pendengar RRI dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada hari yang berbahagia ini kita dapat bertemu kembali untuk mengkaji surat Al-Ma'idah ayat 2. Terkait dengan surat Al-Ma'idah, sebelumnya kita telah menamatkan surat An-Nisa. An-Nisa tentang wanita, Al-Ma'idah tentang makanan yang penuh dengan meja hidangan yang penuh dengan makanan. Ini terkait kisah nanti di akhir bagaimana Nabi Isa alaihissalam meminta makanan yang penuh dengan meja yang penuh dengan makanan. Tapi masih terkait juga dengan surah Al-Maidah bahwa meja yang penuh dengan hidangan itu tadi juga sebenarnya diperuntukkan Allah bagi jemaah haji yang ingin mengunjungi rumah Allah Baitillahil Haram, di mana kita menemukan di situ berlimpah ruah makanan karena jemaah haji adalah tamu Allah Subhanahu wa taala di rumahnya yang suci. Tepatnya ayat 2 dari surah Al-Maidah ini berbunyi, ya ayyuhallazina amanu la tuhillu sya'irallahi walasyahrul haram walal hadya walal qalaid wala aminal baital haram yabtaghuna fadlan min rabbihim wa ridwana wa idza halaltum fastadu wala yajrimannakum sana'anu qaumin an saddukum 'anil masjidil haram an ta'tadu wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar Allah dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram. Jangan mengganggu binatang-binatang haji dan binatang-binatang qalaid, dan jangan pula mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari karunia dan keriduan dari Tuhannya. Dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu, dan janganlah sekali-kali kebencianmu kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidil Haram mendorongmu berbuat aniaya kepada mereka. Tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya. Ayat 2 dari surah Al-Maidah ini sungguh menarik, yeah, karena berisikan pesan bahwa sebenci apapun kita, ketika kita mengunjungi rumah Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kebencian itu sudah disirnakan. Yeah. Sejak dari kita berangkat di tanah suci, sejak kita berangkat dari tanah air menuju tanah suci. Jadi tidak ada dendam, tidak ada iri, tidak ada permusuhan. Karena apa? Karena kita ingin menuju rumah Allah Subhanahu wa taala. Kita akan menggapai ridhonya, yeah, dan melupakan seluruh nikmat-nikmat yang ada pada Allah, karena kita berada akan bersama pemberi nikmat itu sendiri, Allah Subhanahu wa taala. Ketika di tanah air kita diminta untuk tidak anta'tadu, untuk tidak apa? Berlebihan. Untuk tidak berbuat aniaya, tetapi dan begitu juga ketika terjadi di Masjidil Haram, jangan sampai ada ayat tidak. Iya. Yeah. Pelanggaran, menganiaya, tetapi diminta ketika kita berada di Masjidil Haram, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah dalam berbuat baik dan takwa, wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan, dan jangan tolong menolong terhadap dosa dan pelanggaran. Suatu hal yang menarik bahwa ayat 2 dari surah Al-Maidah ini menceritakan pada zaman dahulu kala Masjidil Haram itu untuk semua, Muslim ataupun non-Muslim boleh menziarahi Masjidil Haram untuk tawaf di situ. Karena ini sebelum terjadi peristiwa Sulhul Hudaibiyah, di mana akhirnya setelah Sulhul Hudaibiyah ada mengatakan innamal musyrikuna najas, musyrik itu adalah najis sehingga tidak boleh lagi mengunjungi Masjidil Haram. Sebelum itu terjadi, ada rasa dendam di hati umat Islam ketika umat Islam harus mengunjungi Masjidil Haram dilarang. Makanya Allah berfirman pada waktu itu, la tuhillu sya'irallah. Artinya la tuhillu di sini jangan engkau langgar. Iya. Apa saja syiar-syiar Allah itu? Ini kaitannya kan dengan manasik haji. Manasik haji, kan iya betul betul. Maka yang dilakukan pertama ihram. Iya, ihram. Ihram inilah yang akan membatasi. Yang dulunya Allah memberi sebagai makanan itu, hewan itu halal, tapi pada saat berihram maka ada hal yang tidak boleh dilanggar. Yang tidak boleh dilanggar itulah yang mesti, yang Allah jadikan siarnya. Kan gitu. Seperti hewan tidak boleh kita berburu bagi orang-orang yang berpakaian ihram. Begitu juga tawaf. Tawaf ini kan mengelilingi Ka'bah. Sa'i, Safa, Marwah. Kan gitu. Sa'i mengelilingi, bukan mengelilingi, namanya Safa Marwah. Safa Marwah. Dimulai dengan Safa, nanti diakhiri dengan Marwah. Itulah siar-siar Allah Subhanahu wa taala yang mana kita tidak boleh melanggarnya karena ini adalah prinsip iman. Kenapa prinsip iman? Karena ini merupakan ibadah mahdhah. Ibadah mahdhah itu tauqifi. Memang sudah ada ajaran dari para nabi yang mana mesti kita laksanakan. Tidak boleh dirubah-rubah. Makanya pada ayat sebelumnya disebutkan innallaha yahkumu ma yurid. Allah akan menetapkan hukum sesuka hatinya. Sesuka hatinya. Jadi kalau ditanya kenapa ini? Ya nama juga Allah Subhanahu wa taala dan kita ingin mencari ridho-Nya. Ikuti saja permainan Allah Subhanahu wa taala dan kita pun akan mendapat restu dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika orang bertanya, kenapa saya harus mencium Hajarul Aswad? Di Masjidil di Ka'bah Al-Mukarromah, kemudian saya harus melempar jumroh di Jamarot, toh dua-duanya batu, di sini dicium, di sini dilempar. Tidak ada lain jawabannya, innallaha yahkumu ma yurid, karena Allah menetapkan hukum sesuka hatinya. Kalau itu dikali-kali, ngapain Anda berangkat ke Masjidil Haram sedangkan Anda masih tidak percaya bahwa keberangkatan ini semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti. Hanya semata-mata karena Allah lah manusia ini akan pergi ke sampai dikatakan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu juga kalau tidak karena Rasulullah mencium Hajar Aswad ini aku tidak akan ini katanya. Jadi bukan masalah cium-menciumnya, imtisalan li awamirillah itu yang paling pentingnya. Karena bacaan di dalam manasik haji itu salah satu Allahumma inni imanan bika. Wa tasdiqan bikita. Wa tibaan di sunnati nabika. Intibaannya ini sampai di mana kita mengikuti tersebut. Bagaimana Ustaz Perdana? Iya, saya kira itu ya karena itu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Tadi dari pembicaraan tadi yang satu hal yang cukup menarik perhatian di sini adalah bahwa Allah mengatakan di awal ayat la tuhillu syi'arallah. Jangan melanggar syiar-syiar Allah. Kalau Syekh Mutawalli Syarawi di sini menjelaskan bahwa ini masuk syiar ini adalah ajaran-ajaran Allah yang terpusat pada keterangan kerjakan dan jangan kerjakan atau dalam perintah dan larangan. Jadi bagi calon-calon jemaah haji kita ini yang akan berangkat ini tanggal 10 atau tanggal 16 sudah masuk asrama. Ada hal-hal yang benar-benar harus diperhatikan dan salah satunya adalah jangan pernah melanggar syiar-syiar Allah. Karena itu adalah satu ketentuan yang sangat tegas. Hendaklah jemaah haji tidak hanya sekedar memusatkan perhatiannya pada ibadah ritual saja seperti tawaf, sa'i, wukuf di Padang Arafah, melempar jumrah dan seterusnya. Akan tetapi ada hal-hal penting lain di dalam pelaksanaan ibadah haji ini yang harus diperhatikan sebagaimana keterangan Allah Subhanahu wa taala, faman hajjal baita awi atamara fala junaha alaihi. Bukan itu Ustaz. Fala rafasa wala fusuka wala jidala fil hajj. Itu salah satu pesan Allah bagi orang yang melaksanakan haji, jangan rafas berkata yang tidak benar. Wala fusuka, jangan melakukan tindakan kekejian yang menyakiti orang lain. Wala jidala, dan jangan saling bertengkar atau baku hantam satu sama lain. Jadi tidak hanya sekedar memperhatikan bagaimana kita bertawab, bagaimana kita wukuf nanti, tapi bagaimana kita menjaga sikap selama khususnya di dalam pelaksanaan ibadah haji agar benar-benar ibadah yang kita lakukan itu dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga predikat al-hajjul mabrur laisalahu jazaa'un illa jannah itu benar-benar kita dapatkan. Iya, jadi menarik kata Ustaz Perdana tadi, tiga sifat tadi itu sebenarnya disebutkan dalam surat Al-Maidah ayat 2 ini, anta'tadu. Jangan ada i'tida, jangan ada penindasan, jangan ada penganiayaan. menariknya bahwa haji yang diminta Allah itu lillahi ta'ala, dan Allah meminta implementasikan lillahi ta'ala itu dengan berbuat baik kepada sesama manusia. Tolonglah manusia, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, tolong menolong dalam berbuat kebaikan dan ketakwaan, wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan, dan kemudian tidak saja sesama manusia, juga sesama tumbuh-tumbuhan pun dihormati, jangan ditebang. Hewan pun dihormati, jangan dibunuh. Kata kuncinya wattaqullah. Ya. Jadi begini Ustaz Jenal, Allah sudah perintahkan kita untuk benar-benar menjaga sikap kita selama melaksanakan ibadah haji atau selama kita berada di tanah suci. Kalau kita melihat apa yang terjadi pada pelaksanaan haji tahun kemarin itu benar-benar agak sedikit rusuh gara-gara pengaruh makanan, akhirnya orang kehilangan kontrol diri. Ya, saya banyak mendengar bahwa saling rebutan makanan, saling menyakiti satu sama lain. Tindakan seperti ini apakah dibenarkan menurut pandangan Ustaz? Iya, jadi kalau kita lihat ayat 2 ini, anta atadu, dilarang untuk penganiayaan. Ya, jadi menariknya, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa ini pernah kita temukan di antara sahabat. Sudah sakarat semuanya. Dan kehausan, minta minum. Haus katanya. Begitu dia mau minum, dengar saudaranya, haus. Enggak jadi dia minum, dikasih ke saudaranya padahal sudah sakarat. Kemudian kalau saudaranya mau minum lagi, ada 5 orang muter itu air, semuanya nggak minum dan semuanya meninggal lillahi ta'ala, karena untuk al-isar kepada saudaranya yang lain. Ini adalah suatu pengorbanan di mana puncak dari pengorbanan itu sendiri adalah sampai mengorbankan diri sendiri untuk kebahagiaan sahabatnya. Nah, ini kita tidak menemukan, dan inilah pesan yang paling kunci di ayat 2 dari surat Al-Ma'idah ini, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Itu pas sekali pada musim haji diminta Allah supaya pulang haji pun dia terbiasa untuk ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Haji mabrur itu bukan pada waktu musim haji saja, tapi ketika pulang kampung pun dia akan mudah menolong sesamanya, karena dia dilihat bagaimana keagungan Allah, kebesaran Allah, dan bagaimana kecilnya dirinya. Ya, jadi Ustaz Zainal, salah satu kunci haji ini adalah mencoba untuk membantu orang lain semampu kita. Nah, banyak kasus-kasus ini terjadi Ustaz. Antara kita sesama bangsa Indonesia terkadang kurang memperhatikan saudaranya selama di sana begitu. Sehingga banyak kejadian itu ada yang karena banyak orang kampung, orang-orang pelosok tiba di sana bingung melihat keadaan, akhirnya diam di Masjidil Haram selama seminggu tak makan-makan, tidak ada orang lain yang melihatnya. Ya, ini kan namanya kurang perhatian terhadap saudaranya. Jadi mungkin salah satu pesan yang bisa kita sampaikan kepada calon jemaah haji, hendaklah jangan hanya sekedar memperhatikan bagaimana diri kita melaksanakan ibadah-ibadah haji nantinya, tapi juga bagaimana kita wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, memberikan perhatian kepada orang. Bahkan sebenarnya letak haji yang mabrur yang diinginkan Allah itu ketika kita membantu kawan kita. Iya, subhanallah. Ketika kita membantu orang kampung yang bahasa Indonesia yang saja tidak bisa. Dan tersesat, apalagi bahasa Arab. Alhamdulillah ada mungkin kita punya kelebihan sedikit bahasa Arab atau bahasa Inggris, ataupun mungkin komunikasi yang baik terhadap orang lain, karena mungkin sekarang sudah canggih bisa menelpon. Maka sebenarnya fasilitas yang ada, kemampuan yang kita miliki, itulah kita gunakan untuk menolong orang lain. Sehingga sebenarnya kita, Syekh Imam Ghazali itu melihat ketika ada sebuah seorang ulama, saya tidak tahu namanya, apa Syekh Imam Ghazali itu bukan, ketika dia mau wudu, ada seekor semut katanya mau jatuh di ember dia. Bagaimana supaya seekor semut ini selamat? Terlambat sehingga masbuk di dalam sholat hanya untuk menyelamatkan seekor semut tadi. Terus apa katanya? Boleh jadi Allah redo aku masbuk daripada ku celakai seekor semut ini sehingga aku dapat sholat di awal waktu. Masya Allah. Artinya apa? Menolong itu lebih penting pada waktu tertentu daripada mengikuti ritual Allah Subhanahu wa Ta'ala, sementara Allah tidak redo dengan sholat di awal waktu sementara yang lain terlantarkan. Dan ada juga kisah seorang ulama, dia sudah mau pergi haji, rupanya di tengah jalan dia ketemu, "Pak, kami sangat kelaparan." Padahal sudah cukup lama dia mengumpulkan uang untuk ibadah haji itu. "Tolonglah kami, Pak." "Ya, saya dan niat bulat untuk berangkat ibadah haji, tapi kampung kami kelaparan." "Udahlah, kalau melihat kondisi begini, saya bantulah ini. Akhirnya dia tidak berangkat haji, tapi dia mimpi seakan-akan ada orang pernah ketemu dia di haji sana. Masya Allah. Karena rupanya ada aulawiyat pergerakan, ada prioritas yang perlu kita pikirkan dari sekedar untuk memenuhi kepentingan pribadi, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sementara rakyat sekarang lagi dilanda kemiskinan. Artinya apa dari pesan yang disebutkan Hudaybi dalam At-Tadayyun Al-Mangkus, beragama tapi kurang paham hakikat agama, bahwa sebenarnya Allah menginginkan bahwa selesaikanlah yang prioritas utama dengan mengesampingkan yang tidak prioritas. Iya. Iya. Itu mungkin suatu pesan di mana Allah mengatakan di sini wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa, itu sangat penting. Itulah intinya ta'awan itu, atas dasar ketakwaan kita kan. Iya, wa taqullah tadi. Iya, wa taqullah. Ada masalah di Mekah sana atau di Jeddah sana. Ini satu jamaah mendengarkan, bukannya dia ingin meredam permasalahan itu, tapi dia angkat begitu. Mana ini atas dasar ketakwaannya untuk mencapai haji yang mabrur itu. Sebetulnya untuk meredam itu bukan karena kita melihat orang yang bersalah, tapi kita harus menekankan sisi ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi menarik sekali bahwa memang sebagai seorang muslim yang ingin meraih takwa, puasanya juga harus takwa, ya kan? Dan hajinya juga harus takwa, maka kita pun diminta Allah untuk takwa. Takwa di sini adalah termasuk takut kepada Allah dan takut kepada api neraka. Untuk itu ditutup innallaha syadidul iqab. Kalau juga tidak takut kepada Allah, takutlah kepada api neraka, takutlah kepada siksanya, karena sesungguhnya siksa Allah amat sangat berat. Mungkin kelaparan seminggu di Masjidil Haram tidak begitu bahaya, Ustaz Perdana, ya. Tapi kalau kelaparan di api neraka sana, nauzubillahnya. Makanannya pohon berduri itu, Ustaz. Itu dia zakum, ya. Zakum. Iya, mudah-mudahan kita terhindar dari siksa api neraka, dan mudah-mudahan jemaah haji ini dapat menjadi jemaah haji yang mabrur. Amin. Dan yang sudah haji pun dapat bertakwa lebih maksimal lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.